Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, nas'aluka ilman nafi'ah, wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa', wa amalin la yurfa', wa kalbin la yakhsha', wa aynin la tatma', wa nafsin la tashba', innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana, warzuqna taubata qabla al-maut, wa shahadata inda al-maut, waljannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali, dengan kitab Hidayatul Hidayahnya, yang kita sudah sampai kepada pembahasan tentang hati, tentang penyakit hati, tentang riya, ujub, sombong. Kita sudah sampai kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kata beliau, seorang laki-laki yang datang kepada Sayyidina Mu'adz dan meminta kepada Sayyidina Mu'adz untuk menceritakan satu hadis atau satu riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saat itu Sayyidina Mu'adz menangis. Sayyidina Mu'adz menangis lalu berkata, dan tangisnya tangis yang luar biasa sampai laki-laki tersebut mengira kalau Sayyidina Mu'adz tidak akan berhenti dari tangisnya. Kemudian Sayyidina Mu'adz berkata, wa syauqah ila Rasulillah, oh aku rindu kepada Rasulillah, aku rindu kepada Rasulullah, wa ila liqa'ihi, dan aku rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Sayyidina Mu'adz bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata li kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni muhaddithuka bihadithin, aku akan berikan kepadamu satu hadith, in anta hafidtahu nafa'aka indallah, jika engkau menghafal dan menjaganya maka ini sungguh sangat bermanfaat untukmu di hadapan Allah, wa in anta dayya'tahu, tapi begitu sebaliknya jika engkau sia-siakan hadis tersebut, walam tahfadhu, dan kau tidak menjaganya, in qata'at hujjatuka 'indallah, kau tidak punya alasan untuk keselamatanmu di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innallaha tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, khalaqa, menciptakan, sab'ata amlakin, 7 malaikat, qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 7 malaikat. Wa ja'ala likulli sama'in, kemudian Allah menjadikan setiap langit minas sab'i dari tujuh langit tersebut, malakan bawaban, malaikat yang menjaga pintu-pintu langit alaiha. Jadi setiap langit di Allah ciptakan satu malaikat penjaga pintu langit. Kemudian fatas'adu, kemudian menaiklah al-hafadatu, malaikat penjaga amal. Ada malaikat penulis amal yang salatu raqibun atitud, selalu melazimi kita. Tapi di situ ada lagi malaikat yang menjaga amal kita dan punya tugas untuk menyetorkan amal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatas'adu, kemudian naiklah al-hafadatu, malaikat penjaga amal, bi amalil abdi, dengan amalnya seorang hamba, min haini yusbih, mulai dari pagi hari, ila hain yumsi, sampai sore. Jadi mulai amal pagi sampai sore di bawah. Lahu nurun ka nuri syamsi, dan di dalam amal itu menyala seperti sinarnya matahari. Hatta idza sa'idat, sehingga di saat sampainya naik malaikat tersebut bihi ila sama'id dunya, ke langit, dari bumi ke langit yang pertama, zakkathu wa katharathu, malaikat-malaikat itu zakkathu, mensucikan amal, maksudnya kagum kepada amal tersebut, luar biasa. Wa katharathu, dan menganggap ini adalah amal besar, amal yang baik. Wa yakulu, kemudian berkatalah al-malaku, malaikat, al-muakkalu biha, yang ditugaskan di langit yang pertama tadi, berkata lil hafadzati, kepada malaikat yang membawa amal. Malaikat pembawa amal dari bumi, dari hamba ini, di saat naik ke langit yang pertama, dia kagum dengan amal tersebut, karena amalnya adalah amal yang banyak dan baik menurutnya. Hafadzah tidak punya tugas, bukan punya tugas memilah dan memilih, tapi hafadzah ini punya tugas membawa amal. Di saat sampai langit yang pertama, di situ ada malaikat penjaga langit yang pertama. Ternyata malaikat penjaga langit yang pertama tadi berkata kepada malaikat yang membawa amal seorang hamba tersebut, idribu bihadal amali wajha sahibihi. Ternyata malaikat penjaga pintu langit yang pertama tidak mengizinkan malaikat itu lewat dan berkata, kembalikan, lemparkan itu amal ke muka orang yang punya amal tersebut. Ana sahibul ghibati, aku malaikat penjaga kunjingan. Penjaga kunjingan, amaroni rabbi, Tuhanku telah menyuruhku, alla ada'a amala man ikhtaba, aku dicuruh oleh Allah untuk menjaga amalnya orang yang menggunjing, ikhtaban nasa, yang menggunjing manusia. Tidak aku biarkan yujawizuni, melewatiku. Kata malaikat penjaga langit yang pertama, aku adalah malaikat penjaga kunjingan, dan tugasku adalah untuk melihat. Aku tidak, untuk melihat amalnya hamba-hamba Allah. Dan jika ada amal hamba Allah penggunjing, maka amal tersebut harus aku tolak. Qala thumma ta'ti al-khafdatu bi amalin salihin min amalil abdi. Kemudian datang lagi malaikat tersebut, malaikat hafadzah, membawa amal baiknya seorang hamba yang lain lagi, bi amalin salihin, dengan amal saleh, min amalil abdi, dari amalnya hamba-hamba Allah, falahu nurun, dan amal itu ada cahayanya, tuzakkihi, dan malaikat itu di saat membawa amal ini dengan penuh kekaguman, tuzakkihi, mensucikannya, menganggap ini amal hebat, watukathiruhu, dan menganggap ini amal yang banyak, hatta tabluhu ila sama'i tsaniyati, sampai kepada langit yang kedua. Artinya ada orang yang di langit pertama sudah tidak lolos karena amalnya dibarengi dengan kunjingan. Ada orang lain yang punya amal, dia tidak penggunjing, tapi amalnya dibawa lagi ke langit yang kedua. Sampai hatta tabluhu, sampailah malaikat tersebut bihi, membawa amal ila sama'i tsaniyati, ke langit yang kedua. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Kemudian malaikat penjaga langit yang kedua berkata kepada malaikat pembawa amal atau hafadhah, berkata bagaimana? Gifu, stop. Wahai malaikat pembawa amal, sampai di sini, stop. Idribu bihadal amal wajha sahibihi, lemparkan amal ini kepada muka orang yang punya amal. Innahu arada bi amali ardad dunya, dia itu berbuat baik seperti itu bukan karena Allah tapi karena dunia. Ana malakul fakhri, aku adalah malaikat yang menjaga kesombongan. Kesombongan. Amarani Rabbi, Tuhanku telah menyuruhku, Allah telah menyuruhku, alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku disuruh untuk menjaga amal hamba yang ada kesombongan agar tidak melewatiku. Annahu kana, dan orang ini yang punya amal ini adalah yaftakhiru 'alan nasi, sering berbangga-bangga di hadapan manusia, fi majalisihim, di majlis mereka, karena punya jamaah paling banyak, punya murid paling banyak, 'alan nasi. Ini inilah langit yang kedua. Kemudian malaikat itu, malaikat kan bawa amalnya orang banyak macam-macam. Watas'adu, kemudian malaikat itu naik lagi. Naik lagi. Al-hafadhatu bi amalil abdi, membawa amalnya seorang hamba. Yabtahiju nuran, dan penuh dengan cahaya. Min sadaqatin wa salatin, dari amal sedekah, amal salat. Wasiyamin, puasa. Waqat ajabal hafadhata, dan sungguh amal itu mengagumkan malaikat yang membawanya. Malaikat terkagum-kagum. Fayjawizu nabi ila samai al-thalithati, sampailah lolos ke langit yang ketiga. Karena dia tidak ada gunjingan pemiliknya. Dan juga tidak sombong pemiliknya. Terus melangkah. Dibawalah amal tersebut ke langit yang ketiga. Fayaqulu lahumul malaku al-muakkalu biha. Dan ternyata berkatalah malaikat penjaga langit yang ketiga, kifu, stop wahai malaikat pembawa amal. Berhentilah wahai malaikat pembawa amal. Wadribu bihadal amali wajha sahibihi, lemparkan amal ini ke muka orang yang punya amal. Ana malakul kibri, aku malaikat kesombong. Kalau tadi berbangga, yang ini adalah malaikat kesombongan. Amaruni Rabbi, Tuhanku telah menyuruhku, alla ada'a amalahu yujawizuni, aku disuruh menjaga agar amalnya orang yang sombong tidak melewatiku. Ila ghairihi, sampai kepada malaikat yang di atasnya lagi. Innahu kana yatakabbar, karena sesungguhnya orang yang punya amal ini adalah memang dia tidak punya gunjingan. Dia tidak menggunjing. Tapi dia apa? Dia adalah orang yang sombong. Kana yatakabbaru 'alan nasi, sombong kepada orang lain. Allah, fi majadisim, di majlisnya. Qala, kemudian beritiralah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa tas'atul hafadatu bi amalil abdi, kemudian malaikat itu naik lagi dengan amalnya seorang hamba. Yazuhu, dan amal itu ternyata menyala-nyala. Kama yasul kaukabud durriyu, seperti menyala-nyalanya bintang, bintang kemintang di atas langit itu. Walahu dawiyun, dan ternyata membawa suara-suara. Min tasbihin, yang suara itu adalah berupa tasbih. Wasolatin, solat. Wasyamin, dan puasa. Wahajjin, haji. Wa umratin, umrah. Hatta jawizu bi ila sama'ir rabi'ati, sampai melewati langit yang keempat. Faikullahumul malakul muwakkalu biha, akan tapi di langit yang keempat itu malaikat penjaganya nyetop. Kifu, stop. Idribu bihadal amal wajha sahibihi, lemparkan dengan amal ini ke muka orang yang punya amal. Wadhuhrihi wabatrihi, lemparkan ke mukanya dan juga ke punggungnya. Ana sahibul ujub, aku adalah malaikat penjaga ujub. Amaroni Rabbi, Tuhanku, Allah telah menyuruhku, alla ada'a amalahu, agar aku tidak meninggalkan amalnya. Yujawizuni, ngelewatiku. Ila ghairihi, kepada malaikat yang selainku, ke atasku. Innau kana idha amila amalan, karena orang ini kalau melakukan satu amal, atau khalal ujuba fihi, ada ujub di dalamnya, berbangga dia bisa begini, bisa begitu, berbangga dengan amal baiknya. Qala, kemudian Sayyidina Mu'adz bercerita lagi, ini malaikat di langit yang keempat. Kemudian naik lagi, tas'adu al-hafadatu, malaikat pembawa amal itu naik lagi, bi amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah. Ada yang sampai lolos ke langit yang kelima, malaikat membawa amalnya, tidak ada gunjingan, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, tidak ada fakhr, aman ini, sampai ke langit yang kelima. Kannahu al-arusul masfufah, begitu seperti pengantin yang lagi diiring, pengantin yang lagi diiring di kuade, diiring pengantin yang lagi lagi, kalau ada pengantin kan dikarak ya, jadi dikarak oleh malaikat mengiring itu seperti pengantin, artinya mengagumkan sekali amal tersebut, seperti seorang wanita yang lagi mau dikiring kepada suaminya ila ba'diha. Faikulu lahumul malakul muwakkalu biha, akan tapi di saat sampai, jadi dari awal itu amalnya diiring dengan seperti itu. Karena apa? Terlihat baik amal tersebut. Sampailah ke langit kelima, ternyata penjaga pintu langit kelima, malaikatnya berkata, kifu wadribu ala wajhihi bihadal amali ala wajhihi sahibihi. Lemparkan amal ini kepada orang yang punya amal ini. Hatta wahmiluhu ala atiqihi. Dan bebankan di atas pundaknya. Bebankan agar jadi seksa di atas pundaknya. Ana malakul hasad. Aku adalah malaikat penjaga hasud, penjaga dengki. Innahu kana yahsudu man yata'allamu wa ya'mal. Karena dia adalah orang yang menghasud orang yang menuntut ilmu. Dia itu ustaz, tapi dia menghasud ustaz yang lainnya. Dia ustaz menghasud ustaz yang lainnya. Dia adalah ahli ibadah menghasud ahli ibadah yang lainnya. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan min al-ibadati, bahkan dia menghasud semua orang yang punya kelebihan fadlan min al-ibadati, dari kebaikan dan ibadah. Kana yahsuduhum, dia menghasud yang lain. Wa yaqa'u fihim, bahkan tidak cukup menghasud, sampai menggunjing juga, ngomongin, jadi ustaz ngomongin ustaz lain. Awas, hati-hati. Kalau kalian menjadi juru dakwah tapi suka menggunjing ustaz yang lain, membicarakan majlis yang orang lain, ribut tak ngurusin, ribut dengki yang dibesarkan, ngelihat temennya besar repot, ngelihat pondok orang lain besar bingung, sehingga masuk dalam gunjingan-gunjingan, maka ketahuilah amal tersebut akan di stop. Kalau punya amal baik, akan di stop di langit yang kelima. Amaroni Rabbi, Allah Tuhanku telah mengutusku, kata malaikat penjaga yang langit yang kelima, alla ada'a amalahu, agar aku tidak meninggalkan amalnya orang tersebut, yujawizuni, melewatiku, ila ghairi, kepada malaikat setelahku. Qala, kemudian Sayyidina Ma'ad bercerita selanjutnya, wa tas'adul khawatatu bi amalil abdi, kemudian malaikat membawa amalnya seorang hamba, laudu'un qadu'i syamsi, punya sinar seperti sinar mentari, min solatin wa zakatin wa hajjin wa umratin, dari amal puasa, solat, zakat, haji, jihadin, jihad, wa siyamin, puasa, wujawizu nabi ila sama'i sadisati, sampai lolos di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampailah ke langit yang keenam, fayakulu lahumul malakul muwakkalu biha, ternyata di langit yang keenam pun malaikat berkata, qifu wadribu ala wajhi bihadal amali ala wajhi sahibihi, lemparkan amal baik ini ke muka pemiliknya. Kana la yarham, oh, la yarham, dia adalah orang yang tidak punya kasih sayang. Insanan manusia qattu min ibadillahi. Dia adalah, biarpun dia katanya ahli ibadah, dia ahli sujud, mungkin dia ustaz yang suka mengajar orang lain, amalnya baik, ahli umrah, ahli salat, ahli haji, ahli kebaikan, ahli puasa, ahli bangun malam, cuman dia modelnya orang cuek, tidak punya kasih sayang. Dia tidak punya kasih sayang. Dia tidak punya kasih sayang kepada orang lain. Melihat asobahu bala'un umratun bal kana. Dia tidak pernah kasih sayang kepada orang yang asobahu bala'un umratun. Dia tidak pernah peduli. Dia ahli ibadah, iya. Cuman hatinya dan hidupnya tidak pernah peduli dengan orang yang ketimpa musibah atau ketimpa penyakit. Balkana yashmitu. Bahkan dia itu sering bertepuk tangan bihibah dengan musibah orang lain. Bahkan kalau orang lain ketimpa musibah, bukan dia terenyuh prihatin, malah dia senang dia. Na'udzubillah. Ana malakur rahmati, aku malaikat penjaga rahmat. Amaroni Rabbi, Allah telah mengutusku, alla ada amalahu jawizuni ila ghairihi, agar orang yang tidak punya kasih sayang, amalnya tidak boleh melewatiku. Ini ada. Dan model-model semacam ini memang ada dalam kenyataan ini. Kalau dilihat dia ilmunya, Masya Allah. Bahkan ada orang ibadahnya banyak. Kalau bertanya tahajud, dia tidak pernah terlambat bangun malam. Setengah tiga sudah bangun. Kalau tanya puasa, dia adalah orang nomor satu yang jago puasa. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun dia adalah rajin berpuasa. Apalagi semua ibadah banyak, akan tapi ternyata hatinya mati. Dia tidak pernah ternyuh. Lihat tetangganya menangis, tetangganya kesakitan. Tidak pernah berpikir bagaimana membantunya. Dan juga tidak pernah terlintas di hatinya untuk mendoakannya. Maka tertahanlah orang ini di saat berada di langit yang ke-6. Kemudian setelah itu, watas'adul hafadatu, kemudian malaikat membawa lagi amal. Lolos langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Akhirnya membawalah min shaumin, pahala puasa, sholatin, sholat, wa nafaqatin, nafaqah, wa jihadin, jihad, wa wara'in lahu, wa wara'in, dan pahalanya wara'. Wara' itu menjauh daripada kehalal, memilah daripada yang halal, jauh dari keharaman. Lahu dawiyun, punya suara kedawiyun nahli, dan suaranya amal itu seperti suaranya tawon, artinya ada ada suara amal. Wadhu'un kaudhu' isyamsi, dan sinarnya seperti sinar matahari. Wa ma'ahu 3000 min malak, dan diiringi 3000 malaikat. Yujawizu nabi ila sama'i as-sabi'ati, sampai ke langit ke-7. Ini lebih hebat lagi. Amalnya tidak dikawal oleh malaikat hafadzah saja. Ternyata dikawal oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Sampailah ke langit yang ke-7. Tapi faikullahumul malaku al-muwakkalu biha, akan tapi penjaga pintu langit ke-7 pun berkata, kifu watribu biha dhal amali wajha sahibihi. Berhenti, stop, dan lemparkan amal ini ke muka pemiliknya. Watribu jawarihahu, pukulkan dengan amal ini ke anggota tubuhnya. Waqfulu bihi ala qalbi, tutup di hatinya. Ana sahibu dzikri. Ana sahibu dzikri. Aku adalah penjaga. Penjaga dzikir. Penjaga dzikir gimana? Wa na'jubu an rabbi kulli amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Aku adalah akan menghalangi semua amal yang dilakukan seorang hamba yang dilakukan bukan karena aku. Ini kan sangat sembunyi, sangat halus, tidak ada yang tahu. Aku akan menghalangi semua amal yang dilakukan bukan karena aku. Innama arada bi'amalihi ghairallah. Tapi dia beramal karena selain Allah. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha. Dia itu menuntut ilmu, berbuat baik, melakukan kebaikan itu hanya pengen rif'atan indal fuqaha, hanya pengen dianggap dia punya keistimewaan di antara orang-orang alim para fuqaha. Wa dzikran indal ulama, biar disebut sebagai orang yang paling hebat. Terlintas di hatinya seperti itu, lihat. Menuntut ilmu ternyata terlintas di hatinya keinginan agar disanjung oleh orang. Pengen disebut sebagai orang besar. Pengen disebut sebagai orang alim. Wah. Wasaitan fil madaini. Dan biar masyhur. Dia berusaha. Dia belajar, mengajar, menyampaikan dakwah, berbuat baik. Cuma terbetik di hatinya, terlintas di hatinya keinginan agar dia masyhur di kampungnya. Amaruni Rabbi an la ada'a amalahu yujawizuni ila ghairihi. Dan tugasku menghalangi orang-orang yang punya amal seperti itu. Dia beramal baik banyak, tapi terlintas di hatinya hanya ingin dianggap orang hebat di kampungnya, di masyarakatnya. Dan aku punya tugas untuk menghalangi amalnya agar tidak sampai tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya. Dan semua amal yang dilakukan bukan karena Allah adalah riya. Ini kan bab riya kemarin itu. Wa la yaqbalu Allah 'amalal mura'i, dan sungguh Allah tidak akan terima amalnya orang yang berbuat baik bukan karena Allah tapi karena manusia atau mura'i. Qala, kemudian wa tas'adu al-hafadatu bi 'amalil 'abdi. Kemudian setelah itu ada lagi, ada orang yang lolos sampai langit ketujuh, membawa malaikat membawa amal dari salat, zakat, siamin, hajjin, haji, puasa, umrah, wa khuluqin hasanin, usamtin wa dzikrillah, mau dzikir kepada Allah. Futasyai'u malaikatus samawati sab'i hatta yaqta'u bil hajj. Dikiringi oleh malaikat sampai lolos di langit yang ketujuh tadi, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan Allah, amal itu di saat dihadapkan kepada Allah, malaikat yaqifuna baina yadayhi wa syaduna lahu bil amali salih al mukhlis lillahi taala. Dan malaikat-malaikat yang mengiringi pun sebagai saksi bahwasanya, ya Allah, inilah amal yang soleh, amal yang ikhlas karenamu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata lainnya, antumul hafadah, kamu penjaga saja wahai malaikat, ala amali abdi, kamu hanya sekedar menjaga dan membawa amal hamba-hambaku, tapi ana raqib, tapi aku yang mengetahui sesungguhnya, ala ma fi qalbi, apa yang ada di dalam hatinya, innahu, sesungguhnya orang tersebut lam yuridni bihadal amal, dia berbuat baik bukan karena aku, wa innama arada bihi ghairi, tapi dia berbuat baik itu hanya karena menginginkan selainku. Dia tidak menginginkan aku, tapi dia berbuat baik menginginkan sekalian selainku, bukan karena aku. Fa'alaihi la'nati, maka bagi orang tersebut adalah kutukan dariku. Fataqulul malaikatu, lihat, di langit, setelah lolos ke langit yang ketujuh. Lihat. Kemudian setelah itu, di saat lolos dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit lolos langit ketujuh, dianggap oleh malaikat inilah amal yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di saat amal itu sampai kepada Allah, Allah mengatakan, aku yang lebih tahu tentang hambaku. Dia berbuat baik seperti itu bukan karena aku, akan tapi terbetik di hatinya, terlintas di hatinya, amal itu dilakukan bukan karena aku, dia karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka dari itu aku tolak itu amal dan kutuklah, terkutuklah orang tersebut. Kemudian setelah itu, la'anat fatakul malaikatu kulla alaihi la'natuk la'anatkal la. Kemudian fatakulul malaikatu kulluha. Kemudian semua malaikat berkata alaihi kepada orang itu, la'antuka, aku mengutuk engkau wahai hamba Allah. Setelah Allah mengutuk, malaikat pun semuanya ikut mengutuk. Bayangkan, semua ikut mengutuk. Fatal anhu samawatu sab'u, dan semua langit bumi menjadi mengutuk orang tersebut. Wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya jadi ikut mengutuk. Thumma baka Mu'ad, kemudian Sayyidina Mu'ad menangis. Semua Sayyidina Mu'ad menangis. Wantahbantihaban syedidan. Dan tangisnya ini tangis yang sangat. Sampai seperti tangis yang tidak bisa dihentikan. Intihab. Tangis yang sangat dan seperti tangis yang tidak bisa dihentikan. Waqala Mu'ad kultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Begitu beratnya amal ini. Dari awal seolah-olah lolos ternyata gagal di langit pertama. Ada amal lolos di langit yang pertama, tidak lolos di langit yang kedua. Ada yang lolos di langit kedua, tidak lolos di langit ketiga, dan seterusnya. Bahkan di saat para malaikat semuanya mengira kalau amal itu akan diterima oleh Allah, ternyata Allah menolak. Karena apa? Allah maha tahu apa yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu berbuat baik bukan karena Allah, dan akhirnya malah dikutuk, dan dikutuk oleh semuanya. Lalu Sayyidina Mu'ad ketakutan, ya Rasulullah, begitu beratnya amal itu. Iya, dikatakan, ana betul, wa ana Mu'ad, ya Rasulullah, begitu beratnya amal agar sampai kepada Allah. Wa ana Mu'ad, aku adalah Mu'ad, hamba yang lemah. Fa kaifa li bin najah? Lalu bagaimana agar aku tuh selamat? Bagaimana agar aku selamat? Wal khalas, agar terbebas min dalika, dari ini semuanya. Begitu beratnya. Kita stop sampai di sini dulu. Ini adalah gambaran bagaimana amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus waspada, dan ketahuilah bahwasanya orang ikhlas adalah orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah memberikan seorang hamba itu melakukan amal dengan ikhlasnya, begitu saja ikhlas. Tanpa pamrih, tanpa ini, maka kita hendaknya pertama memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ketulusan di dalam beramal. Dan kedua, memang kita harus berusaha bagaimana kita berbuat baik, bukan karena manusia, bukan karena kesombongan, bukan karena ujub. Dan juga harus kita jaga amal kita dari hal-hal yang menghancurkan amal kita, seperti yang namanya gunjingan, menggunjing. Menggunjing menjadikan amal kita habis. Dan yang penting, kita tugas kita menjaga ini semuanya. Dan setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahlah ya Mu'ab, memang berat amal. Makanya jangan mudah terlena. Alangkah banyaknya orang mudah berbangga dengan amalnya. Sudah beramal baik, seolah-olah sudah punya surga petentang-petenteng, jalan ke sana kemari, merendahkan orang lain, menyakiti orang lain. Lah itulah makanya menjadi ahli neraka, orang yang semula seolah-olah ahli surga, karena dia tidak pernah menjaga perilakunya. Maka menjadilah dia ahli neraka. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, ikhtadibi, kalau begitu Mu'ad, jangan repot-repot, agar kamu lolos, agar kamu diterima oleh Allah, agar kamu tidak terkutuk, ikhtadibi, ikuti aku. Wa in kana fi amalika naqsun, biarpun nanti ternyata kamu menemukan kekurangan dalam amalmu, maka dengan mengikuti aku, ikuti aku, maka nanti akan selamat. Ya Mu'ad, apa itu Mu'ad? Apa itu ya Mu'ad? Coba. Ya Mu'ad, hafid lisanaka minal waqi'ati. Sudahlah pokoknya kamu berusaha menjaga lidahmu untuk tidak menggunjing satu-satu. Sudahlah kamu beramal, lakukan amal baik sudah. Setelah kamu melakukan amal baik, baru kamu melangkah. Jangan kau pikir diterima tidak diterima, nanti kamu pusing ini. Yang jelas kamu beramal, tetap beramal yang baik banyak. Kemudian sekarang langkah selanjutnya adalah jaga lidahmu dari menggunjing seseorang. Min ikhwanika, dari saudara-saudaramu. Khususnya min hamalatil Qur'an, dari para ulama-ulama, pembawa Al-Quran. Sekarang na'udzubillah, bencana sepertinya akan diturunkan oleh Allah kepada sebagian orang yang akhir-akhir ini mencoba menfitnah para ulama-ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan mudah terbawa kepada fitnah. Akhir-akhir ada ulama difitnah begini, fitnah begitu. Media merusak. Dan lihat itu, manusia akan dihancurkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Yang memfitnah para ulama-ulama akan menemukan kehancuran di dalam rumahnya sendiri. Hati-hati. Lihat mereka-mereka yang sekarang ini membawa fitnah para ulama-ulama. Karena mereka punya kebencian kepada ulama, menfitnah. Hanya gara-gara informasi dari yang namanya internet, WhatsApp dan seterusnya. Tak tahunya setelah itu menjadikan keyakinan kalau ulama itu berbuat seperti itu. Maka kemudian menggunjing. Maka katailah, yang menggunjing ulama khususnya, Allah akan turunkan musibah dan kehinaan yang akan dipermalukan oleh Allah biarpun di rumahnya sendiri. Maka jangan sampai kebawa-kebawa dalam fitnah-fitnah yang selama ini disebar untuk menfitnah para ulama ini. Jaga lidahmu dari menggunjing hamalatul Quran, khasatan, khususnya para ulama tadi. Wahmil dunubaka alaik. Kemudian artinya apa? Bawalah dosa-dosamu sendiri, jangan kau bikin orang lain berdosa. Wala tahmilha alaihim, jangan kau bebankan dosa kepada mereka. Artinya, jangan kau membuat orang lain berdosa. Wala tatruk nafsaka, jangan kau tinggalkan dirimu. Bidzambihim, mencaci mereka. Wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwat'ihim, dan jangan engkau sombong kepada mereka lalu merendahkan mereka. Ini nasihat yang pertama adalah jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Jangan gunjing mereka. Umat semuanya secara umum. Yang kedua, jangan kau bikin orang lain membawa dosa-dosamu. Jangan engkau membawakan, jangan engkau membebani mereka dengan dosa-dosa. Maksudnya apa? Jangan kamu membuat sesuatu yang mereka jadi berdosa. Contohnya apa? Macam-macam program. Sehingga contoh, yang punya televisi, punya program televisi menjadi orang lain berdosa. Yang punya tempat hiburan, orang lain berdosa. Punya program membuat orang lain berdosa, hati-hati. Ini membahayakan. Kemudian juga, jangan engkau punya kebiasaan mencaci mereka para ulama. Dan kaum muslimin, merendahkan. Jangan kerjaanmu merendahkan orang lain antara suku dengan suku. Antara suku dengan suku kadang-kadang mencaci maki, saling olok-olokan. Kemudian wala tudkhil amal ad-dunya fi amalil akhirati. Jangan kau campur aduk pekerjaan dunia dengan pekerjaan akhirat. Oh ini. Jangan kau campur aduk. Kalau engkau berbuat baik untuk kalau berbuat akhirat hati-hati. Jangan sampai kau menjual akhiratmu untuk dunia. Berbohong atas nama agama untuk dunia. Ini kau campur aduk urusan akhirat dengan urusan dunia. Makanya kalau sudah berkecimpung di dunia agama ini berat sekali, harus waspada. Pengurus masjid, pondok, dan seterusnya. Jangan sampai menggunakan sarana agama ini hanya untuk kepentingan dunia. Ini terkutuk manusia semacam itu. Karuan, kalau orang kerja di pasar cari duit murni untuk memberikan nafkah anak istrinya menjadi pahala. Tapi kalau sudah berada di tempat yang mulia, akan tapi ternyata dia memanfaatkan agama untuk ditukar dengan dunia. Ini bahaya sekali. Walturai bi amalika, dan jika kau berbuat baik, jangan engkau pengen dilihat oleh orang. Artinya kita berlatih agar kita bisa berbuat baik. Tujuannya adalah berlatih. Kita berbuat baik agar tidak ingin dilihat oleh orang lain. Walatatakabbar fi majlisika, dan juga jangan engkau sombong di majlismu. Ini hadisnya panjang banget ya. Mungkin kita tidak selesaikan hari ini. Kita simpulkan saja karena waktu. Kan habis ini ada majelis lagi. Intinya lihat, orang itu kalau berbuat baik tidak pakai ilmu, bisa jadi amalnya ini adalah tidak sah yang pertama. Ada orang yang beramal dengan benar dan sah, akan tapi bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena tidak waspada, tidak menjaga hatinya. Jadi beramal ini perlu kita ketat di dalam menjaga amal kita. Yang pertama, kita jaga amal kita dengan ilmu. Setelah kita jaga amal kita dengan ilmu lahir dan ilmu batin, kita perlu jaga agar amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan, harus kita hindari dari hal-hal yang menjadi sebab amal kita ditolak, mulai dari gunjingan. Awas, jangan sampai kita punya kebiasaan menggunjing. Jangan sampai kita sombong, mudah berbangga dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Itu semua menjadi sebab amal kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, cuman kata Rasulullah, cobalah, berusahalah, selesai. Beramallah terus, tapi di sisi lain kamu jangan biasa menggunjing seseorang, jangan merendahkan seseorang, jangan membuat orang lain melakukan dosa. Siapa yang tidak berdosa dari kita semuanya? Memang semua dari kita berdosa. Dan tidak ada yang sempurna kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal kita mungkin ada riaknya di dalamnya. Tapi ketahuilah, orang yang berusaha memerangi riak saat itu pun sudah dinilai oleh Allah jauh dari riak. Yang bermasalah adalah orang yang terlena. Jadi terlena, jadi seolah dia sudah menjadi ahli surga. Makanya waktu melakukan kebaikan dia sudah tenang saja. Tidak berusaha untuk mengoreksi dirinya. Tidak berusaha untuk menjaga amalnya. Sudah beramal baik. Tanpa sadar ternyata, diam-diam dia sebagai seorang alim besar mungkin, tapi mudah merendahkan orang lain. Mungkin menjadi seorang ustadz yang mudah merendahkan jamaahnya. Mungkin menjadi orang kaya yang mudah meremehkan orang fakir dan seterusnya. Tersembunyi di dalam hatinya. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Menjadikan kita orang yang selamat. Dan semoga amal kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kekurangannya kata Rasulullah tadi, kalau ada kekurangan nanti akan disempurnakan oleh Allah kalau kita selalu berusaha. Mari kita koreksi. Jaga lidahmu, jaga hatimu. Jaga lidahmu, jangan menggunjing orang lain. Jaga hatimu dari bermacam-macam penyakit yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Ghazali pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, jaga hati kami. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan. Jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami dari ujub, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Jauhkan kami dari hasud, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing orang lain. Kami mohon, ya Allah. Kami telah punya banyak amal. Dan kami tahu itu semua kami lakukan karena kemudahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka kami mohon, ya Allah, jangan sampai amal kami tidak sampai kepada-Mu, ya Allah. Jangan sampai amal kami tidak Engkau terima, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, dan Engkau Maha tahu tentang kelemahan kami. Engkau Maha tahu tentang kekurangan kami. Engkau Maha tahu tentang penyakit-penyakit hati kami. Maka ya Allah, kami serahkan kepada-Mu, bersihkan segala macam penyakit hati kami. Jauhkan kami dari sombong, ya Allah. Sombong, ya Allah. Apapun yang Engkau berikan kepada kami, kelebihan yang Kau berikan kepada kami, jadikan itu adalah bahan kami untuk mensyukuri nikmat dari-Mu. Jangan sampai itu menjadi sebab kami sombong, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami, santri kami, semua yang bersama kami, jaga mereka. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufiq lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.